Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di malam hari ini di Senin 21 Zulqa'dah 1446 Hijriah yang bertepatan 19 Mei 2025 dalam acara kajian online untuk para pendengar radio Manhajul Anbiya, yaitu kajian yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban dan cara tata cara penyembelihannya, yang kita beri judul fikih berkurban dan tata cara menyembelih. Hal ini mengingat kita tak lama lagi insyaallah taala akan menyongsong hari-hari yang penuh ibadah, yaitu sejak awal bulan Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bahkan disebutkan sebagai hari-hari termulia. Tidak ada hari yang lebih afdal dibandingkan 10 hari pertama Zulhijjah, yang kemudian dilanjutkan dengan hari Tasyrik. Nah, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang di antara 10 Zulhijjah atau 10 pertama Zulhijjah itu ada Yaum Arafah, ada hari Arafah, dan ada pula Yaumun Nahr, Yaum Idul Adha. Yaum Idul Adha, hari Idul Adha. Dan dalam momen Zulhijjah ini banyak terdapat terkumpul ibadah. Di antaranya adalah musim ibadah haji saat pelaksanaannya, yaitu sejak tanggal 8 Zulhijjah, yang itu merupakan awal hari untuk para jamaah haji melakukan ihram haji. Ya. Lanjutkan tanggal 9 hari wukuf, yang kemudian tanggal 10 yang merupakan Yaum Al-Hajjil Akbar, yang mereka melakukan ibadah. Salah satunya adalah An-Nahr, di samping Jumratul Aqabah. 6. Juga tawaf Al-Ifadah dan ibadah yang lainnya, kemudian dilanjutkan pada hari-hari Tasyrik. Termasuk An-Nahr, ya, menyembelih Al-Hadyu, ya, itu salah satu amal para jamaah haji yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun selain jamaah haji, maka terdapat pada mereka, untuk mereka, syariat al-udhiyah, ibadah udhiyah. Ya, yang ini semua, baik menyembelih hadyu maupun menyembelih udhiyah, itu sama-sama ibadah al-dhabh, al-nusuk. Nah, bentuk ibadah terbesar dalam agama kita, sampai-sampai dirangkaikan atau digandengkan penyebutan dan perintahnya dengan ibadah salat, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu, dan juga lakukanlah penyembelihan An-Nahr. Qul inna salati wa nusuki, katakan sejujurnya salatku dan sembelihanku. Demikian disebutkan bersamaan dengan ibadah salat. Ayol ikhwah, para pendengar kaum muslimin, para pendengar radio Manhajul Anbiya. Dan terkait dengan ibadah udhiyah ini, Kita pada kajian malam hari ini merupakan pertemuan ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pengertian udhiyah secara bahasa dan secara syar'i dan keutamaannya serta kesepakatan ulama bahwa udhiyah merupakan ibadah yang masyru'ah disyariatkan dalam Islam. Lalu tentang hukumnya, maka terdapat dua pendapat utama, yaitu pendapat yang menyatakan wajib dan pendapat yang menyatakan sunnah, namun sunnah yang mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian menegaskan bahwa seorang yang mampu tak pantas untuk meninggalkannya. Dan ini telah kita bahas siapa saja ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama dan siapa saja ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, yang mana pendapat kedua ini merupakan qaulul jumhur, pendapat jumhur mayoritas ulama. Lalu kita sebutkan dalil masing-masing pendapat. Ya, kita telah paparkan panjang lebar dalil masing-masing pendapat, ya, serta diskusi, ya, masing-masing pendapat itu, kritik terhadap setiap dalil yang dinyatakan atau disampaikan oleh setiap pendapat. Yang mana dari pemaparan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang pada pertemuan kedua menunjukkan bahwa hujjah, argumentasi dan dalil-dalil masing-masing pihak itu berimbang. Itu berimbang, sama-sama kuat. Nah, sama-sama kuat. Maka di sini terdapat catatan penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal azhar wujubuha, yakni al udhiyah. Yang tampak adalah pendapat yang menyatakan wajib, ya, bahwa ibadah udhiyah itu wajib. Ini yang azhar kata beliau. Kenapa demikian? Fa innaha min a'zami sya'airil Islam. Karena udhiyah itu adalah salah satu syiar Islam yang terbesar. Wa hiya nusukul 'am fi jami'il amsar, yang ini merupakan ibadah nusuk, penyembelihan yang bersifat umum, dilakukan di semua penjuru negeri, penjuru dunia. Wan nusuku makrunun bisalah, dan penyebutan serta perintah melakukan nusuk, penyembelihan ini, ya, ibadah nusuk itu bersamaan digandengkan dengan penyebutan dan perintah ibadah salat. Wa hiya min millati Ibrahim alladhi amarna alladhi umirna bittiba'i millatihi, dan menyembelih ini, udhiyah ini termasuk millah Ibrahim yang kita diperintah untuk mengikuti millah beliau. Wa qad ja'atil ahaditsu bil amri biha, dan terdapat hadis-hadis yang memerintahkannya. Ya, memerintahkan untuk melakukan ibadah udhiyah. Wa nufatul wujub laisa ma'hum nas. Sementara yang berpendapat menafikan wajib, yakni berpendapat tidak wajib, tidak ada, mereka tidak memiliki, tidak ada pada mereka nas, dalil, ya, yang menyebutkan itu, yang bisa dijadikan sandaran. Fa inna umdatahum qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sandaran mereka adalah sabda Nabi, yakni sandaran mereka dalam menyatakan pendapat tidak wajib adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man arada yudhiya wa dakhala al-ashra fala ya'khud min sya'rihi wala min azfarihi. Barang siapa yang arada, hendak berkurban, hendak melakukan ibadah udhiyah dan telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya, jangan pula mengambil dari kuku-kukunya. Ini enggak boleh mencabut atau mencukur rambutnya dan tidak boleh memotong kukunya. Qalu, kata ulama yang berpendapat tidak wajib, Ya. Wal wajib la yu'allaq bil iradah. Kewajiban itu tidak akan digantungkan atau dikaitkan dengan iradah kalau memang itu wajib. Ternyata Nabi menggandengkannya atau mengaitkannya dengan iradah. Man arada. Barang siapa yang hendak. Nah, ini menunjukkan enggak wajib. Karena apa? Dikaitkan dengan kehendak si hamba. Ibadah yang wajib atau suatu kewajiban tidak akan dikaitkan dengan kehendak hamba. Demikian kata ulama yang menyatakan bahwa ibadah udhiyah tidak wajib. Sebagaimana telah lalu penjelasannya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menjawab, wa hadza kalamun mujmal. Ini adalah penjelasan yang bersifat global. Fa innal wajiba la yukal ila iradatil abdi. Nah, karena memang kewajiban itu tidak akan diserahkan kepada kehendak hamba. Fayuqal in syi'ta faf'alhu. Ya. Kalau kamu mau, maka kerjakan. Ya. Enggak ada di sini sebenarnya menyandarkan kepada kehendak. Karena memang kewajiban itu tidak dikendarkan kepada kehendak. Sehingga kita mengatakan in syi'ta faf'alhu. Bal yu'allak al-wajib bisyart. Libayan hukmin minal ahkam. Namun wajib kewajiban itu disandarkan atau dikaitkan dengan syarat dalam rangka menjelaskan salah satu hukum. Ya. Sehingga misalnya kalau dikatakan, ya, idza aradta an tusalliya adh-dhuhra fatawaddo. Ya. Misalnya ada kalimat seperti ini. Kalau kamu hendak salat zuhur, kamu harus berwudu. Ya. Salat zuhur ini wajib. Siapa yang bilang salat zuhur enggak wajib? Namun ketika dikatakan kalau kamu hendak salat zuhur, ini bukan mengaitkan kewajiban dengan kehendak hamba, tapi ini hendak menjelaskan hukum wudu. Ya. Hukum wudu, sehingga ini pengkaitan kewajiban dengan syaratnya. Ya. Sebagaimana tadi man arada an yudhahiya wa dakhala al-ashra. Barang siapa yang telah hendak berkorban dan telah masuk 10 tanggal 10 atau 10 pertama Dzulhijjah, maka jangan seperti ini. Nah, ini mengaitkan dengan apa? Dengan syarat atau mengaitkan dengan hukum. Ya, karena hendak menjelaskan hukum ini sekarang. Ya, salah satu hukumnya adalah dilarang bagi orang yang berkorban atau hendak berkorban mencabut atau mencukur rambutnya, memotong rambutnya dan memotong kukunya. Ini sehingga untuk menjelaskan hukum, bukan maknanya mengaitkan suatu kewajiban dengan kehendak hamba, bukan begitu. Barakallahu fikum. Maka Syekhul Islam mengatakan wa wujubuha masyrutun bi ayyaqdira alaiha fa fadilan an hawaijihi al asliyah ka sadaqati al fitr. Nah, maka kata beliau kewajiban melaksanakan ibadah kurban ini dipersyaratkan orangnya mampu melakukannya dan memiliki kelebihan dari hajah kebutuhan dia yang pokok. Seperti halnya sedekatul fitr. Ya, kewajiban sedekatul fitr ini dikaitkan atau dipersyaratkan hendaknya apa? Telah mampu dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya di malam Idul Fitri itu. Itu sedekatul fitr. Demikian pula kurban. Wajib. Ya. Nah, kewajiban ini dipersyaratkan mampu dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya saat itu. Demikian kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-32 halaman 162 hingga 164. Fala kulli hal sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin di akhir pembahasan bab ini, beliau katakan hadhihi ara'ul ulama wa adillatuhum. Inilah pendapat-pendapat ulama dan dalil-dalil mereka. Suknaha, yakni pendapat ulama dari dua pendapat, dari dua pihak. Baik pihak yang berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu wajib, maupun ulama-ulama dari pihak yang menyatakan tidak wajib. Maka ini kata beliau, telah aku sebutkan pendapat-pendapat ulama itu dan aku telah, dan juga penjelasan tentang dalilnya masing-masing. Suknaha liyubayyina sya'nat udhiyah. Kami telah sebutkan untuk menjelaskan kedudukan udhiyah wa ahamiyatuha. Ya. Dan menjelaskan pentingnya udhiyah fid din dalam agama ini. Wal adilla fiha takadu takunu mutakafi'ah. Dalil-dalil masing-masing pendapat ini, baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, pendapat yang menyatakan wajib maupun pendapat yang menyatakan sunnah muakkadah, itu hampir-hampir berimbang. Ya. Namun beliau memberikan catatan, wasuluk sabilul ihtiyat, maka dalam rangka menempuh jalan ihtiyat, ya, memilih jalan ihtiyat berhati-hati, alla yada'aha ma'al qudrati 'alaiha, hendaknya seorang muslim tidak meninggalkan pelaksanaan ibadah kurban ini dalam keadaan dia mampu. Ya, jangan, dalam rangka ihtiyat. Ya, jangan, kalau dia mampu jangan tinggalkan ibadah kurban. Lima fiha min ta'zimillah. Karena pada ibadah kurban itu terdapat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim sya'airillah. Naam. Wa dzikrihi wa bara'ati dzimmah biyaqin, dan di situ terdapat apa? Unsur zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaksanaan udhiyah sebagai bentuk zikir kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Dan juga ya, dalam rangka bara'ati dzimmah, melepaskan dari tanggung jawab. Naam. Yani melaksanakan tanggung jawab sehingga biyaqin, ini yakin sudah bahwa dengan kalau Anda melaksanakannya maka Anda akan terbebas atau terlepas dari tuntutan kewajiban ini. Artinya Anda benar-benar telah melaksanakan, ya, bara'atu zimmah sudah. Tidak ada lagi tanggungan. Bil yakin sudah. Yakin kalau Anda tunaikan ini, tanggungan Anda sudah lepas, begitu. Tanggungan kewajiban. Sehingga Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah mengakui bahwa dalil, kalau ditinjau dari dalil masing-masing pendapat ini, maka hampir-hampir berimbang. Namun beliau ingatkan untuk kita menempuh sabil al-ihtiyat. Ya, jalan yang lebih berhati-hati. Apa itu? Alla yada'aha ma'al qudrati 'alaiha. Hendaknya seorang muslim jangan meninggalkan ibadah kurban ketika dia dalam keadaan mampu. Ya. Ketika dia mampu, setiap dalam satu tahun itu dia mampu, jangan sekali-kali tinggalkan. Ya, ini lebih berhati-hati. Ya, terlepas pendapat yang lebih kuat itu yang mana, apakah yang wajib ataukah yang sunnah muakkadah, yang penting adalah kalau Anda mampu jangan tinggalkan. Sebagaimana ini ditegaskan oleh ulama-ulama yang menyatakan atau berpendapat dengan pendapat kedua. Ya. Mereka tegas menyatakan, ya, bahwa tarkuha yukrah lil qadir. Meninggalkan ibadah kurban ini dibenci, makruh bagi seorang yang mampu. Ya. Karenanya ulama menyatakan tidak hanya sekedar menyatakan sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga kalau mampu, jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Karena itu ayol ikhwah, di kesempatan kajian ini pula, ana pribadi menghimbau diri ana sendiri, diri ana pribadi, dan juga menghimbau kaum muslimin yang turut mendengar kajian online di Radio Manhajul Anbiya ini, hendaknya kita memiliki perhatian yang besar untuk pelaksanaan ibadah kurban ini. Karena itu salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebut oleh ulama min a'zam sya'airillah, di antara syiar Allah yang terbesar. Ya, setiap umat ada syariat nusuk. Ya, setiap umat ada syariat nusuk. Nah, dan ini bentuk zikir mengingat Allah Azza wa Jalla, ya, mengingat keagungan dan kebesarannya, ya. Dan ibadah kurban ini disebutkan beriringan dengan ibadah salat. Nah, menunjukkan sangat besar nilai dan kedudukannya. Ayo ikhwah, kaum muslimin, para pendengar radio Manhajul Anbiya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bahwa menyembelih udhiyah lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan harga yang senilai udhiyah itu. Misalnya udhiyah beli kambingnya senilai 2 juta atau 2.500.000 misalnya. Sedekah senilai itu, maka udhiyah lebih afdal. Hal ini sebagaimana dinaskan, ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Adz-dzabhu fi mawdhi'ihi afdal min as-sadaqah bi tsamanihi." Ya, menyembelih pada tempatnya, ya, di tempat, di momen saat penyembelihan, apakah itu hadyu ataukah udhiyah ataukah itu aqiqah, ya, maka ini afdal dibandingkan sedekah dengan harga yang senilai. Nah, walau zada, bahkan walaupun dia menambahnya, yakni menambah nilai sedekahnya sehingga bersedekah lebih banyak. Udhiyahnya tadi senilai 2.500.000, dia bersedekah 3.500.000, ya. Maka udhiyah masih lebih afdal, nyembelih lebih afdal. Kal hadaya wad dhahaya, seperti menyembelih hadyu dan menyembelih udhiyah. Fa inna nafsad dhabhi wa iraqatid dam maqsud. Karena memang penyembelihan itu sendiri serta menumpahkan darah dari hewan yang disembelih itu maksud, itu yang menjadi tujuan dalam suatu ibadah. Itu yang dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Penyembelihan itu bukan dagingnya, bukan. Tapi penyembelihan dan iraqatud dam ini yang itu dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ini maksud. Fa innahu ibadatun makrunatun bisalah. Karena itu merupakan ibadah yang diiringkan penyebutannya dan perintahnya dengan ibadah salat. Kama qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu li rabbik, kamu persembahkan salat itu untuk Rabbmu. Wanhar, dan juga lakukanlah nahar. Nahar salah satu cara penyembelihan. Yakni lakukanlah nahar juga untuk Rabbmu. Persembahkan itu untuk Rabbmu. Tujukanlah, murnikanlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pula pada ayat di surat Al-An'am 162. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadah penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, waktu hidup dan waktu matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah. Hanya untuk Allah. Rabbil alamin. Lalu kata Ibnu Qayyim, fa fi kulli millatin salatun wa nasika. La yaqumu ghairuhuma maqamahuma. Maka pada setiap millah itu ada syariat ibadah salat dan nasika, penyembelihan, yang selainnya tidak bisa menggantikan kedudukannya. Ya, salat digantikan dengan ibadah lain enggak bisa, dengan amal lain enggak bisa, atau digantikan dengan harga. Ya, tidak bisa digantikan sedekah. Demikian pula nasikah. Ibadah-ibadah yang lainnya, amaliah yang lainnya tidak bisa menggantikan posisinya, tidak bisa menggantikan kedudukannya. Walihada lau tasaddaqa andamil mut'ah wal qiran bi ad'afi ad'afil qimah. Oleh karena itu, kalau seseorang bersedekah untuk menggantikan damil mut'ah, yakni hadyu untuk para jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu, wal qiran atau hadikiran. Ya. Kedua-duanya terkenai kewajiban hadyu. Namun dia gantikan itu dengan berlipat-lipat ganda, ya, bi'at'af, at'afil qimah, harga, nilai harganya, lam yakum maqamahu, maka sadaqah tadi itu belum bisa menggantikan kedudukannya. Ya, belum bisa menggantikan kedudukannya. Wa kadzalika al-udhiyah. Demikian pula dalam ibadah kurban. Tidak bisa digantikan oleh sedekah dengan uang atau harta yang senilai dengannya. Ini demikian penjelasan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang menunjukkan bahwa udhiyah itu lebih afdal dibandingkan sedekah, ya, dengan harga yang senilai walaupun dilebihkan, walaupun berlipat, adalah bahwa amaliyah Nabi dan juga amaliyah kaum muslimin, para sahabatnya, mereka menyembelih kurban. Ya. Kalau seandainya bersedekah dengan harga yang senilai, itu lebih afdal, niscaya mereka akan menggantikan ke sana, melakukan itu. La adalu ilaiha. Niscaya mereka akan berpaling, mengganti untuk melaksanakan sedekah tadi. Karena Nabi SAW tidak akan mengamalkan amaliyah yang tidak afdal dalam bentuk yang mustamir, enggak akan ada. Ya. Sejak Nabi berada di Madinah hingga Allah wafatkan, itu Nabi selalu berkurban. Ya. Tidak pernah melakukan sesatu kalipun bersedekah atau menggantikannya dengan sedekah dengan harga yang senilai. Tidak ada. Demikian pula Nabi tidak pernah menjelaskan hal itu dengan sabdanya. Justru yang ada, fakta yang ada adalah Nabi terus, ya, melakukan udhiyah. Demikian pula kaum muslimin, para sahabat yang bersama beliau, terus melakukan udhiyah. Ini menunjukkan bahwa sedekah dengan harga yang senilai udhiyah tidak bisa menyamai menyembelih udhiyah. Apalagi dinyatakan lebih afdal. Kalau seandainya sama saja, mungkin Nabi akan melakukan walaupun kadang-kadang. Sebagaimana biasa itu terjadi pada amalia yang sebanding. Ya. Kadang-kadang Nabi melakukan yang ini, kadang melakukan yang itu. Ya. Namun faktanya tidak ada yang demikian. Nabi justru faktanya adalah Nabi terus melakukan udhiyah. Nah, ini menunjukkan bahwa menyembelih udhiyah, menyembelih kurban itu lebih afdal daripada sedekah dengan harta yang senilai, dengan uang yang senilai dengannya. Bahkan walaupun sedekahnya lebih banyak, dzabhul udhiyah masih lebih afdal. Demikian pula bukti yang menunjukkan bahwa dzabhul udhiyah afdal, bahwa tatkala umat manusia pada suatu tahun mengalami masa maja'ah, kelaparan, paceklik, kelaparan, sehingga mengalami kelaparan, dan itu terjadi, yakni di zaman Nabi SAW, di waktu saat momen penyembelihan udhiyah. Maka ketika itu Nabi SAW tidak memerintahkan sahabatnya untuk memberikan uang yang senilai. Ya, tidak memerintahkan sahabatnya untuk memberikan uang yang senilai dengan udhiyah itu untuk diberikan kepada al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Sudah, misalnya tahun ini tidak usah menyembelih kalian, tapi harta kalian tadi gunakan untuk orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan. Tidak ada perintah yang demikian dari Nabi SAW saat apa? Tahun tersebut. Ya. Saat kondisi terjadi maja'ah, bencana kelaparan. Bal, bahkan justru yang ada, akarrahum ala dhabhiha. Nabi tetap menyetujui mereka memutuskan untuk menyembelih. Dan Nabi memerintahkan membagikan dagingnya. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam As-Sahihain dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yasbahanna ba'da thalithah fi baitihi syai', barang siapa yang menyembelih kurban di antara kalian maka jangan sampai ya dia berada di pagi hari setelah salisa, setelah berlalu 3 hari, jangan sampai ada tersisa di rumahnya sedikit pun dari daging. Yang ya ini berarti apa? Harus dibagikan semuanya. Falamma kana al-'am al-muqbil qalu ya Rasulullah. Maka ketika di tahun berikutnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naf'al kama fa'alna fil amil madi. Wahai Rasulullah, apakah kami sekarang melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu? Yakni, enggak boleh menyimpan, tapi semuanya dibagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru. Waddakharu. Waddakhiru. Makanlah kalian. Dan berilah makan. Fakir miskin, yakni orang lain. Dan silahkan kalian simpan. Fa inna dzalikal 'am kana fin nas juhd au jahd fa aradtu an tu'inu fiha. Karena pada tahun itu, yakni tahun lalu, umat manusia mengalami bencana kelaparan, maka aku ingin agar kalian membantu ya pada kondisi tersebut. Nah, artinya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memerintahkan sahabatnya untuk bersedekah dengan uang yang sendiri. Artinya enggak usah beli, tidak usah digunakan uangnya untuk berkurban, tapi silakan kok uangnya atau hartanya itu ditujukan untuk ya umat manusia yang mengalami kelaparan, yang membutuhkan bantuan. Enggak, Nabi tetap memerintahkan untuk melakukan udhiyah. Hanya saja beliau perintahkan untuk dibagi dagingnya. Sehingga enggak boleh jangan sampai menumpuk 3 hari. Ya, kalau sudah 3 hari harus enggak boleh ada yang tersisa daging sedikit pun. Nah, dari mana kita tahu? Di tahun berikutnya ketika para sahabat kembali bertanya, apakah kami berbuat seperti tahun lalu ya Rasulullah? Maka Rasul menjelaskan bahwa tahun lalu itu aku perintahkan demikian adalah karena umat mengalami bencana kelaparan sehingga enggak boleh disimpan. Adapun sekarang, tahun sekarang, silakan kalian makan dan kalian sedekahkan, ya kalian beri makan dengan daging tersebut para fuqara wal masakin dan yang lainnya, dan silakan kalian menyimpannya. Nah, silakan kalian menyimpannya. Demikian pula bukti, di antara bukti yang menunjukkan bahwa dzabhul udhiyah itu lebih afdal adalah para ulama yang tadi berbeda pendapat apakah ini wajib ataukah sunnah muakkadah, bahwa ulama yang menyatakan sunnah sekalipun telah menegaskan, ya mayoritas mereka atau kebanyakan mereka menegaskan bahwa dibenci bagi orang yang mampu untuk meninggalkannya, makruh, dibenci. Nah, bahkan sebagian menyatakan dengan tegas bahwa penduduk suatu negeri kalau mereka semuanya meninggalkan udhiyah, enggak ada yang nyembelih, maka mereka penduduk negeri itu bisa diperangi. Ya. Dan yang seperti ini enggak ada. Ya, pada masalah sedekah. Ya. Tidak ada sampai seketat itu. Nah, menunjukkan apa? Bahwa udhiyah itu afdol daripada sedekah yang senilai. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan berikutnya adalah waktu udhiyah. Pembahasan berikutnya adalah waktu udhiyah. Kapan pelaksanaan, yakni kapan waktu pelaksanaan ibadah kurban. Perlu diketahui bahwa udhiyah, ibadah kurban, merupakan ibadah yang muakkatah, ibadah yang terikat waktu. Ada batas waktunya. La tujzi qabla waqtiha ala kulli hal, wa la tujzi ba'dahu illa ala sabil qada, idza akharaha li udhrin. Sehingga karena ini terikat waktu dan ada batas waktunya, maka ibadah udhiyah ini tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya. Demikian pula tidak sah jika dilakukan setelah lewat batas waktunya. Kecuali kalau dalam rangka mengqadha, jika terpaksa mengakhirkan karena ada suatu uzur. Nah, baiklah, secara asal apa? Harus dikerjakan pada waktunya. Karena terikat waktu, ada batas waktunya, harus masih dalam batas waktu itu, tidak keluar dari batas waktunya. Sehingga kalau sebelumnya tidak sah, kalau sudah lewat waktunya juga tidak sah. Demikian ibadah udhiyah. Nah, kalau begitu kapan waktu awalnya? Supaya kita tahu bahwa kalau sebelum itu berarti enggak sah. Nah, demikian pula kapan batas akhirnya. Sehingga kalau melewati batas akhir ini berarti tidak sah. Taib. Pembahasan pertama saat dengan waktu ini, maka kita bahas yang pertama adalah awwalu waqtiha. Awal waktu udhiyah. Kapan itu? Maka awal waktunya adalah ba'da salatil id. Setelah pelaksanaan salatil id, liman yusallunaha, bagi yang melaksanakan salat id. Seperti penduduk negeri, yakni yang berada di negerinya, tidak mukim di negerinya, hadir di negerinya, tidak safar. Mereka mengerjakan salat id. Kan gitu. Nah, kapan awal waktunya? Ba'da salatil id. Setelah pelaksanaan salatul id. Selesai salat? Nah, boleh. Itulah awal waktunya. Demikian merupakan pendapat dari madhab Hanafiyah wal Hanabilah. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh At-Tahawi. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa amma waqtul udhiyah fayambagi ayadbahaha ba'da salatihi ma'al imam. Adapun adapun waktu udhiyah, maka sepantasnya untuk menyembelihnya setelah salat, ya, bersama imam. Wa hina idzin tujzi'uhu bil ijma'. Ya. Seketika itu maka sah, ya, berdasarkan ijma. Nah, demikian kata Nawawi dalam syarah Muslim. Au ba'da qadriha min yaumil id liman la yusallun kal musafirin wa ahlil badiyah. Atau setelah kadar pelaksanaan sholat, yakni waktu yang diperkirakan, itulah kadar pelaksanaan sholat. Misalnya diperkirakan 6:30 pagi selesai sudah sholat id. Maka saat itulah. Ya. Ini bagi barang siapa yang tidak mengerjakan sholatul id. Seperti orang-orang yang musafir. Atau ahlul badiyah. Orang yang tidak tinggal menetap di suatu desa atau kampung. Tapi berada di pedalaman misalnya. Yang tidak menetap sehingga tidak bisa melaksanakan sholatul id. Ya. Maka ini batas awalnya. Sebagaimana ini ditegaskan pula oleh para ulama dari kalangan madhab Hambali. Ya. Sehingga kapan awal waktunya? Setelah sholatul id. Nah, batas ini sangat mudah diketahui bagi barang siapa yang mengerjakan sholatul id, idul adha. Adapun yang terhalangi, ya tidak salat Id karena ada halangan, ada kendala seperti tadi musafirin salah satunya. Gimana dia bisa tahu awal waktu pelaksanaan udhiyahnya? Maka setelah kadar waktu salat Id itu, yang diperkirakan salat Id jam berapa selesai, nah itulah awal pelaksanaannya. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fasyatuhu syatul lahmin, maka kambing yang dia sembelih itu hanya bernilai daging biasa saja. Walaisat biudhiyah, tidak bernilai sebagai udhiyah. Wa yajibu alaihi dhabhu badaliha ala sifatiha ba'das sholat. Dan dia wajib sekarang untuk menyembelih penggantinya yang sesuai dengan sifatnya. Kalau tadi memang bertanduk, maka dia harus menggantikannya yang bertanduk. Ya. Dia wajib menyembelih gantinya ba'das sholat, setelah pelaksanaan sholat. Ya. Ini batas waktunya. Ya. Sehingga kalau menyembelih sebelumnya, maka wajib menyembelih gantinya setelah sholat. Nah, ini sebagaimana riwayat hadis ya, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda' bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji' fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Wa man dhabaha qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'. Nabi alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali kita mulai dengannya pada hari ini adalah kita salat. Kemudian kita kembali lalu kita melakukan nahar, menyembelihan. Barang siapa melakukan ini, maka dia telah menepati sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging yang dia berikan untuk keluarganya, dan itu tidak bernilai nusuk sama sekali. Ya, tidak bernilai ibadah nusuk sama sekali. Demikian riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah terlaksana ibadah nusuknya dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Dan pada Sahih Bukhari juga, An Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu an qala syahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dari sahabat Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu an, dia mengatakan, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanahu ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum salatul Id, maka hendaknya dia ulangi kedudukannya dengan menyembelih hewan yang lain sebagai penggantinya. Ya. Sehingga ini dilaksanakan apa? Atau hadis-hadis ini menunjukkan bahwa awal waktu penyembelihan kurban adalah setelah salatul Id. Jika dilaksanakan penyembelihannya ba'da shalah, maka itu sah. Ya. Terlaksana nusuknya dan menepati sunnah kaum muslimin. Namun barang siapa yang menyembelih sebelumnya, maka sembelihannya itu hanya bernilai daging biasa, tidak bernilai udhiyah, ya, dan dia wajib menyembelih hewan penggantinya. Kemudian yang afdol adalah penyembelihan tadi diakhirkan hingga selesai khutbah, khutbatul Id. Ya. Ini karena demikianlah perbuatan Nabi SAW, ya, perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini sebagaimana hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu an, yaitu hadis yang tadi. Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahar thumma khataba thumma dhabaha. Ya. Bahwa Nabi salat, ya, pada hari An-Nahar, ya, hari Idul Adha, kemudian khutbah, kemudian beliau menyembelih. Ya. Artinya sekarang batas awal waktu adalah ba'da salat. Selesai salat sudah bisa menyembelih. Ya. Namun yang afdol adalah kalau setelah khutbah. Yang dia tunda barang sebentar menunggu selesainya khutbah. Maka ini yang afdol. Bukan hanya selesai sholat langsung nyembelih, enggak. Tapi ditunda sampai selesainya khutbatul Id. Nah. Dan yang afdol lagi adalah tidak menyembelih sampai imam menyembelih. Kalau sang imam menyembelihnya di musola, yakni di tempat pelaksanaan sholat Id. Ya. Sehingga kalau sang imam saat itu atau tahun itu menyembelih, maka kita kaum muslimin menyembelihnya bersama imam. Ya. Ini yang afdol. Imam ini maksudnya apa? Pimpinan kaum muslimin. Pimpinan kaum muslimin. Nah. Ini iktidaan bin Nabi. Ini dalam rangka meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhbah wa yanhar bil musalla." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu menyembelih dan melakukan nahar di musalla. Yakni menampakkan udhiyahnya di musallatul Id dan disembelih di situ dalam rangka menampakkan syiar-syiar Allah Ta'ala dan dalam rangka memberikan pengajaran kepada umat langsung dengan perbuatan bil fi'il, yaitu bagaimana tata cara menyembelih udhiyah dan dalam rangka untuk memudahkan tatkala dibagikan kepada kaum fuqara. Nah, begitu. Ini dalam Sahih Bukhari, yaitu bahwa Nabi menyembelih di musalla, musallal Id. Namun ada satu catatan penting yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin di kitabnya ini, beliau mengatakan walaisal ma'na annahu yadhbahu hafi nafsil musalla. Maknanya bukan Nabi itu menyembelih di musalla itu, li'annahu masjid. Karena musola itu senilai dengan masjid, musolatul Id, yakni tempat tanah yang lapang untuk dikerjakan sholat Id di situ itu. Bukan maknanya Nabi menyembelih di pas di musolanya. Kenapa? Karena musola itu adalah masjid. Wal masjid la yulawath biddam wal farf. Ya. Masjid, kalau itu hukumnya masjid, maka masjid tidak boleh dikotori dengan darah dan kotoran hewan. Ya. Barakallahu fikum. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahr bil Madinah. Fataqaddama rijalun fanaharu wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahar. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu ay yu'ida binahrin akhar wala yanharu hatta yanhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sholat bersama kami pada hari Idul Adha di Madinah. Maka kemudian setelah itu, setelah pelaksanaan sholat, beberapa pria maju mengerjakan menyembelih. Dan mereka mengira bahwa Nabi sudah menyembelih. Maka Nabi pun memerintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang menyembelih sebelum beliau untuk mengulanginya dengan sembelihan yang lain. Wala yanharu, dan Nabi memerintahkan agar mereka tidak menyembelih hingga Nabi menyembelih. Ya, rawahu Ahmad dan Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwa apabila saat itu imam menyembelih, pimpinan kaum muslimin menyembelih, maka kita tunggu diakhirkan. Ya, atau imam salat, ya, imam salatul Id itu menyembelih, maka kaum muslimin yang saat itu ada hendaknya menunggu sang imam menyembelih. Ya, sang imam menyembelih. Ini afdal. Ya, demikian dikatakan oleh ulama, afdal. Wa illa, batas awal penyembelihannya adalah kapan? Setelah salatul Id. Setelah salatul Id. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan pertemuan ini, yang ini merupakan pertemuan ketiga. Ya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam pelaksanaan ibadah kurban kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.